Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله، pada kesempatan malam hari ini kita Allah memberikan kepada kita nikmatan, kesempatan, taufik, hidayah, taufik bisa kita bermajelis kembali melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid pada bab Ma Ja'a Fi Sihr. Telah kita sebutkan 5 di antara 7 perkara yang membinasakan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga qatlun nafs allati haramallah, membunuh jiwa yang Allah haramkan, yang keempat aklul riba, makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, kemudian yang keenam sekarang ini pembahasan kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawalli yawm az-zahr, ai maknanya al-idbar, at-tawalli yawm az-zahr, yaitu lari, mundur. Di saat terjadinya perang di antara muslim dan kafir, sudah bertemu pasukan, kemudian tempur dan lari, makanya termasuk dosa besar. Perkara yang membinasakan adalah lari dari perang. Al-Ibar ini kufar waktu iltiham al-qital, maknanya debar, lari ke belakang atau mundur dari perang. Al-Kufar tatkala bertemu, bertempur dengan orang kafir, waktu iltiham, waktu iltiham al-qital, di saat berkecamuknya perang, lari dan takut mati mungkin dan kabur, makanya dosa besar. Wa innama yakunu kabirah idza farra ila ghairi fiyatin aw ghairi muqtaribin liqital kama qulida bi al-ayah. Innama yakun kabirah, sungguhnya lari dari medan pertempuran kabirah itu merupakan dosa besar kalau dia larinya bukan untuk bergabung dengan kelompok yang lain, kelompok muslimin, atau gara mutaharrif di qitalin, atau dia mundurnya itu bukan karena ingin mengatur siasat perang kembali melawan orang kafir. Kalau larinya bukan karena itu, maka ini termasuk kabirah. Tapi kalau dia lari atau mundur dari perang karena ingin bergabung dengan kelompok yang lain, karena kelompoknya tidak sedikit, lalu ingin bergabung dan membantu kelompok yang lain, maka ini bukanlah kabirah, bukan perkara yang membinasakan. tidak termasuk dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang perkara ini. Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwallumul adbar. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang mereka menyerang kalian bertempur, fala tuwallumul adbar, janganlah kalian itu lari, lari dari pertempuran, kabur. Wa may yuwallihim yawma'idin duburahu, barang siapa yang dia lari di hari itu, di hari pertempuran itu, di tengah-tengah berkecamuknya perang, kemudian dia lari meninggalkan medan pertempuran, illa mutaharrif wa liqital, kecuali dia larinya itu ingin mengatur siasat perang. Bagaimana mengatur siasat perang untuk menghadapi musuh? Mungkin ada siasat baru. Seperti apa ya? Dilakukan oleh Khalid bin Walid. Menarik untuk pasukan kadang untuk mengatur siasat perang. Amudahayizan ila fiatin, atau dia mundur karena hendak bergabung dengan kelompok yang lain, kaum muslimin yang lain. Faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Kalau dia mundur atau kaburnya atau larinya dari medan pertempuran selain dua ini, ingin mengatur siasat atau bergabung dengan kelompok yang lain, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, sungguh dia itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, dan makwanya tempat kembalinya nanti adalah jahannam. Allah mengancam dengan jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Menunjukkan dosa dosa besar di dua ini. Ditambah lagi disebut oleh jumhur fuqaha yang ketiga, yaitu ayyazin adal kufar ala dhafil muslimin, maka boleh lari ketika itu. Semakin bertambah jumlahnya pasukan kufar, semakin bertambah, ada tambahan bantuan kepada orang kafir hingga berlipat kali jumlahnya, ala dhafil muslimin, dari jumlah muslimin. Maka jumhur fuqaha menyatakan boleh lari dari perang di saat ini. Disebutkan dalilnya, al-an khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan terhadap kalian. Dulu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebelum turun ayat ini, al-an khaffafallahu minkum, yaitu jumlah perbandingan antara muslim dan kafir, perbandingannya 1:10. Kalau masih bandingannya 1:10, enggak boleh lari perang, 1:20, masih 10 melawan, sabar. Iyyakum minkum 20, sabirun. Kata Allah, jika ada di antara kalian 20 orang sabirun yang sabar, ya ghalibu mi'atain, maka dia akan bisa mengalahkan 200 orang dari kufar. Dulu ini berat, 1:10 berat sekali jumlah. Misalnya 200 kaum muslimin, nah 2000 kaum kafir, kan nggak boleh lari, harus bertempur. Jumlah sedikit, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Al-an, sekarang khafaballahu ankum, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwasanya kalian itu dha'fa, lemah. Kalau masih perbandingan seperti itu berat, maka Allah meringankan. Fa ayyakum minkum mi'a sabiran yaghlibu mi'atain, maka jika ada di antara kalian 100 orang yang sabar, dia ghalibu mi'atain, maka dia bisa mengalahkan 200 orang. Iyakum minkum alf, dia ghalibu alfain, kalau ada di antara kalian 1000 orang, maka bisa mengalahkan 2000. Jadi perbandingannya menjadi 1:2. Maka ini perbandingan sampai sekarang. Apalagi kalau jumlahnya sama, nah, gak boleh. 1:2 saja gak boleh, harus lawan perang. Kalau kita 1000, mereka 1000, kita 500, gak boleh lari. Jadi 3 syarat ini disebutkan kubaha. Kalau jumlah kafir, orang kafir sangat banyak, tapi kalau sabar melawan orang kafir sekalipun jumlahnya lebih dari 2 kali lipat, maka itu adalah kebaikan, menunjukkan izzah, kemuliaan. Nah, seperti pada perang-perang yang dilakukan oleh zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, pasukannya perbandingannya banyak sekali. Di perang Yarmuk misalnya, berapa jumlahnya pasukan Khalid bin Walid? Hanya puluhan ribu melawan ratusan ribu pasukan. Nah, kufar, perang Qadisiyah misalnya, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, hanya berapa 30 ribuan orang pasukan muslimin bisa mereka melawan 200 pasukan dari Persia, 200 ribu. Perbandingannya 1:6, 1:6. Padahal dalam hitungan itu boleh mundur, perbandingan 1:6, tetapi karena kekuatan iman yang ada pada mereka, mereka tidak lari dari perang, justru mereka menginginkan mati mulia, mati syahid. Itulah yang ditunggu-tunggu. Bagaimana juga Tariq bin Ziyad ketika menaklukkan Andalus Spanyol, hanya berapa ribu? Belasan ribu pasukannya. Kemudian menaklukkan Andalus yang ratusan ribu pasukan mereka. Tetapi beliau kesabaran dengan senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Bahkan dia bakar perahu-perahunya, tidak masuk ke pasukan. Apa yang kalian inginkan? Musuh di depan, kalian lari ke belakang. Tidak ada lagi perahu yang bisa kalian jadikan kendaraan itu kembali. Akhirnya Allah berikan kemenangan. Kenapa tidak boleh seorang muslim itu lari? Harus mempertahankan diri. Pada hari ketika berkecamuk perang dengan orang kafir, karena Islam adalah dinul izzah, agama Islam ini agama yang mulia. Al-Islam ya'lamu la yughna 'alayhi, tinggi Islam itu, tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Nah, ini menunjukkan kemuliaan Islam. Demikian juga disebutkan Al-Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala, dari sisi bukan jumlah, tapi dari sisi persenjataan. Dari sisi persenjataan, kalau orang kafir senjatanya lebih canggih, menggunakan tank misalnya, menggunakan pesawat. Kaum muslimin hanya memiliki senapan saja, senapan serbu, tidak ada pesawat tempur, helikopter tempur. Mereka tidak memiliki senjata untuk melindungi diri. Bukan seperti ini. Kalau melanjutkan perang dengan mereka, jadi korban, bisa jadi kalah. Maka kata Syaikh Utsaimin, pada diketahui ya, tapi diketahui bahwasanya yang seperti itu kaum kafirin memiliki persenjataan yang lebih canggih, sementara kaum muslimin tidak memiliki, maka boleh dia. Meninggalkan perang karena akan bisa menjadikan kebinasaan bagi kaum muslimin. Kemudian berikutnya yang ketujuh, disebutkan Rasulullah SAW, wa kathul muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, yang membinasakan perkara yang membinasakan yang ketujuh, yang itu merupakan dosa besar, adalah menuduh al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, wanita-wanita mukmin mukminah yang mereka memelihara atau menjaga diri, menjaga kesuciannya, menuduh mereka dengan berzina. Aminah zina, atau menuduh laki-lakinya berzina, atau menuduh lewat omong misalnya, makanya termasuk semua di dalamnya. Menuduh sekalipun di sini disebutkan adalah wanita-wanita mukminah yang dituduh, tetapi bukan hanya berkaitan dengan wanita saja, tetapi masuk juga di dalamnya adalah laki-laki yang mukmin. Karena secara ghalibnya orang menuduh itu lebih banyak kepada perempuan, itu berzina. Tapi juga masuk di dalamnya laki-laki. Kalau ada seorang laki-laki menuduh saudaranya melakukan perzinahan tanpa ada bukti, maka ini kadzb, ini adalah tuduhan, termasuk dosa besar. Yang dimaksudkan di sini, kata Syekh Abdul Rahman, adalah menuduh mereka berzina atau liwat, atau liwat. Qala al-ghafilat, mana al-ghafilat ayatul fawahish, musanatil ghafilat, yaitu wanita-wanita mukminah yang menjaga diri dari melakukan fawahish. Wal mu'minat ay billahi ta'ala, ay mu'minat adalah wanita-wanita yang beriman kepada Allah, ihtirazan min kathul kafirat, untuk mengeluarkan dari tuduhan kepada orang kafirat, orang-orang kafir. Artinya yang dimasukkan di sini mu'minat, ya, yang dimasukkan dalam hadis menuduh adalah mukminat saja dan yang termasuk. Adapun menuduh orang kafir, wanita-wanita kafir, itu tidak masuk di dalamnya. Maka istirazah untuk menghindari, untuk menghindari maksudnya orang kafir. Artinya kalau orang yang kafir, kafirat yang dituduh melakukan perzinahan, maka ini tidak masuk dalam hadis. Ya, masuk dalam hadis adalah menuduh wanita mukminat melakukan perzinahan. Dan ini pun ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Syarat orang yang menuduh dan syarat yang dituduh. Disebutkan oleh fuqaha, di antaranya syarat al-qadhib, syaratnya orang yang menuduh, menuduh si fulana telah berzina. Syaratnya pada orang yang menuduh ada dua, yaitu al-aql wal-bulugh. Yang menuduh tadi itu orang masih sehat akalnya, bukan orang yang sudah akalnya itu sudah berubah atau orang gila, masih sehat akalnya, masih waras, wal buluk. Dan yang kedua adalah buluk sudah balik, sudah balik. Kalau belum balik, belum masuk di dalamnya. Ini dua bagi orang yang menuduh. Kemudian yang dituduh itu terpenuhi lima syarat. Yang pertama adalah al-aql. Oh, yang dituduh itu berakal, bukan dia gila atau sudah terganggu akalnya. Ya, wanita yang masih berakal, sehat akalnya. Wal buluk, dan juga sudah balik. Ya, belum balik, belum masuk. Ya, sudah balik Islam. Yang dia muslim, muslimah. Kalau perempuan muslim, kalau laki-laki yang dituduh. Jadi berakal, balik Islam. Wal hurriyah, dia bukan budak tapi orang merdeka. Kalau budak tidak masuk dalamnya. Masuk adalah orang yang merdeka, laki-laki yang merdeka. Kalau zaman dulu ada budak, ada orang merdeka. Maka yang masuk di dalamnya adalah orang yang merdeka, syaratkan, bukan budak. Kalau budak yang itu berzina, maka tidak masuk, tidak terkena had, dihukum. Hadnya kalau menuduh perempuan berzina, lalu dia tidak bisa menetapkan bukti, maka dia yang dihukum cambuk. Dihukum cambuk. Tapi kalau budak yang dituduh budak seperti itu berzina, maka tidak ada hukuman cambuk. Maka disyaratkan harus huria yang dituduh merdeka, bukan budak yang dituduh itu. Kemudian wali ifbah anil fahisyah. Orang yang dituduh itu orang yang menjaga kesuciannya, menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan fahisyah. Nah, kalau memang orangnya wanita ini suka ya, jalan sama laki-laki kemana berdua-duaan, sudah sering terlihat melakukan perbuatan yang terlarang, maka ini bukan ifbah wanita seperti ini. Atau laki-laki seperti itu bukan laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya, maka tidak masuk di dalam. Jadi disyaratkan lima syarat yang dituduh tadi: al-aql, al-bulugh, Islam, hurriyah, al-iffah, al-fahisyah. Disebutkan oleh Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala huwa kafful muhsanat. Al-kaf bimakna ar-rami, yaitu menuduh. Al-kaf bimakna ar-rami, menuduh. Wal muradu bih huna ar-rami bil zina, ia dimaksud dengan kaf ini adalah menuduh dengan berzina. Jadi menuduh dengan berzina baik laki-laki ataupun perempuan, atau menuduh disebutkan si dewa. Maka ini termasuk mubikat, kata beliau. Ma'adhalika yuqam alaih had, maka ditegakkan bagi orang yang menuduh tersebut adalah al-kuman had, dicambuk 80 kali cambukan. Sama nuna jawdan. Wala tuqbal syahadatu, dan tidak diterima syahadatnya. Wa yakunu fasiqan, dan dia adalah orang yang fasik. Fa ja'alallahu alaihi salatu umur. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang menuduh tadi dengan tiga perkara. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجِلُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. Orang-orang yang menuduh al-muhsanat, wanita-wanita yang memelihara diri, menjaga kesuciannya, bukan wanita-wanita yang berbuat fahisyah, buatnya wanita berzina. Ya, wanita yang memelihara diri, kesuciannya, kehormatan dirinya, kemudian dituduh berzina. Tsumma lam yatu bi arba'ati syuhada, lalu mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Ini harus berat. Karena ini bukan perbuatan yang ringan, perbuatan yang berat, perkara yang berat, bukan perkara yang ringan ini. Bahkan Islam menetapkan aturan hukuman yang keras di dalam perkara-perkara yang itu merupakan perkara dzuriyah yang dijaga oleh ad-din ini. Semuanya ada hukuman hadnya. Di antara disebut ada 5 perkara. Perkara dzuriyah ad-din dalam agama ini, yang agama ini Islam ini menjaga, di antaranya adalah ini. Di antaranya adalah menjaga keturunan. Di samping darah, kemudian ad-din, kalau murtad hukumannya dibunuh. Kemudian darah, merupakan darah membunuh, hukumannya juga dikisos. Kemudian harta, kalau mengambil mencuri harta, hukuman juga ada, dipotong tangannya. Demikian juga ini masalah keturunan. Karena perkaranya berat kalau sampai menuduh. Padahal wanita tadi itu bersih dari tuduhan. Bagaimana dengan keturunan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fajiduhum 80 jawzah." Cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Ini yang pertama, dicambuk 80 kali. Kalau tidak bisa menentangkan saksi. Kata seorang muslim, seorang muslimah berzina. Dia telah berzina. Mana buktinya? Ada itu wanita atau laki-laki yang baik-baik itu berzina, harus bisa mendatangkan bukti, yaitu 4 saksi yang melihat, harus 4 saksi dan melihat langsung, melihat langsung, tidak boleh hanya satunya mendengar saja, mendengar berita lalu dia menjadi saksi, tidak. Jadi tanya satu persatu, benar kamu melihat? Kalau satu diantaranya kemudian menarik ucapannya tidak, maka yang lain, yang tiga tadi itu kena cambukan. Wala taqbalu lahum syahada abada, dan janganlah kalian menerima persaksiannya selamanya. Faulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi tiga hukuman, cambuk, tidak diterima persaksiannya, dan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Tsumma qala Allahu ta'ala innal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat selanjutnya, kecuali orang-orang yang bertaubat dari yang demikian itu. Dia bertaubat, dia mengakui kesalahannya, lah telah menuduh si fulanah berzina, dia taubat, wa aslahu, dia bagus dalam taubatnya, dia benar-benar bertaubat dan berbuat kebaikan, memperbaiki dirinya. Nah, walaupun ulama ikhlaf dalam masalah ini yang mengatakan tidak, tetap tidak diterima persaksiannya sekalipun dia bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi, wala taqbalu lahum syahadatan abada, janganlah kamu menerima persaksiannya selamanya. Tapi sebagian juga ulama mengatakan tetap diterima taubatnya kalau sudah bertaubat, diterima persaksiannya, diterima taubatnya kalau dia jujur, diterima persaksiannya, dan dia tidak terlepas dari orang yang fasik karena sudah bertaubat. Kemudian kata Syaikhul Islam, yang bagi imit lihada ayuqal, selayaknya dalam masalah seperti ini dikatakan, innahu yurja ila nadl hakim, itu dikembalikan kepada pandangannya hakim. Kalau hakim melihat ada kemaslahatan untuk tidak diterima syahadatnya, maka ada tidak diterima syahadat. Kalau dia bersaksi bersyahadat, yang diterima syahadatnya. Ini tergantung dari rohnya, pendapatnya hakim, supaya manusia itu tidak bermudah-mudahan di dalam menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Kalau dia memandang ini bisa diterima syahadatnya, persaksiannya bisa, maka dikembalikan kepada rohnya al-hakim. Nah, ada 7 yang kita sebutkan tadi dari hadis. dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, tujuh perkara yang membinasakan. Kemudian kita lanjutkan qala musannif rahimallahu taala, berkata musannif Syekh Muhammad bin Wahab rahimallahu taala, an jundum marfu'a, dari jundum secara marfu ai sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahil darbuhu bisayf, rawahu Tirmizi wa qala as-sahih annahu mawquf, dari jundub diriwayatkan secara marfu ai marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahil hukuman bagi tukang sihir, darbuhu bisayf, yaitu dipenggal dengan pedang, dibunuh, dipenggal dengan pedang, ini hukumannya bukan sihir. Diriwayatkan hadisnya oleh Al-Imam Tirmizi, dan beliau mengatakan yang sahih, yang benar hadis ini adalah mauquf, datang dari junub saja, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Junub al-khair al-asli qatil sahir, beliau membunuh seorang tukang sihir. Namun disebutkan dalam riwayat junub ini ada sanad atau perawi hadis yang dhaif, Ismail bin Muslim dhaif, maka ini jadi dhaif. Wa jundub al-khair wa jundub bin Khab, yang dimasukkan jundub di sini bukan jundub bin Abdullah al-Bajri, karena ada juga nama sahabah jundub bin Abdullah al-Bajri, ini yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jundub di sini adalah jundub al-khair, bukan jundub bin Abdullah al-Bajri. Qalu hadus sahil darbuhu bisayf, hukuman bagi tukang sihir adalah penggal dengan sayf. Ruya bil hawa bitta wa kilahuma sahih, diriwayatkan dengan darbuhu bisayf wa bitta darbatan bisayf, keduanya sahih. Ya, riwayat hadus sahih darbatan bisayf, ada darbuhu bisayf. Wabihadha hadith, dari hadith ini akhada Ahmad wa Malik wa Abu Hanifah faqalu yuqtal as-sahir. Dari hadith ini kita sebutkan tadi dhaif, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Malik serta Abu Hanifah mengambil istinbat dari hadis ini bahwasanya tukang sihir itu yuktal, dibunuh. Tukang sihir ini hukumannya dibunuh. Dan diriwayatkan juga dari Umar, Utsman, Ibnu Umar, wa Hafsah, wa Junub bin Abdullah, wa Junub bin Ka'ab, wa Qais bin Sa'ad, wa Umar bin Abdul Aziz. Ini semua datang riwayat-riwayat dari sahabah dan juga tabi'in. Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwasanya tukang sihir itu dihukumannya dibunuh, hukumannya dibunuh. Walam yara Syafi'i 'alaihi al-qatla bi mujarrad sihr illa in 'amila bi sihrihi ma yabul kufr. Adapun Imam Syafi'i, yang disebutkan, yang tadi disebutkan adalah Ahmad, Malik, Abu Hanifah, mereka semua berpendapat hukuman tukang sihir adalah dipenggal, dibunuh. Adapun Al-Imam Syafi'i tidak langsung dibunuh hanya dengan melakukan sihir, tapi dilihat dulu kalau amalan sihirnya itu sampai kepada kekufuran, maka dia kafir, dibunuh. Tapi kalau tidak, maka tidak. Maka dilihat, Imam Syafi'i melihat dulu tingkat sihirnya itu, apakah sudah sampai kepada kafir ataukah tidak. Karena kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya tentang sihir, ada sihir yang itu istihdam syaitan, menggunakan bantuan syaitan, maka ini kufur. Dan ada sihir yang tidak menggunakan bantuan syaitan, tapi dengan menggunakan jenis ya tumbuhan, tanaman tertentu atau obat-obatan, yang itu pengaruhnya sama dengan pengaruh sihir, seperti disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Dan ini tidaklah sampai pelakunya itu kepada kafir, hanya dia dosa besar, bukan kafir, karena tidak menggunakan bantuan asyaitan. Maka misal melihat kalau sihirnya itu tidak sampai kepada kekufuran, tidak sampai menggunakan bantuan syaitan, maka tidaklah dibunuh hanya semata-mata karena sihirnya. Kemudian berikutnya, qala al-Musannif rahimahullahu ta'ala fi Sahih Bukhari, dari Sahih Bukhari, an Bajala ibn Abda bin Abda, dari Bajala bin Abda, qala, berkata, kataba ilaina Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab, kata beliau, menulis surat kepada kami, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Apa isi suratnya Umar kepada Bajalah bin Abadah? Aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin, yaitu bunuhlah kalian setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Umar memerintahkan untuk membunuh mereka. Qal, berkata Bajalah ibn Abadah, faqatalna salasa sawahira, maka kami telah membunuh 3 tukang sihir. 3 tukang sihir. Jadi Umar bin Khattab di antara yang berpendapat hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh, dipenggal. Bahkan beliau menulis surat kepada umalnya, pegawainya, diangkat mengurusi urusan kaum muslimin, untuk membunuh setiap tukang sihir dan laki-laki dan tukang sihir perempuan. Wa dhahiruhu annahu yuqtal min ghairi istidabah, disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan. Wa dhahiruhu, kata beliau, cara zahir bahwasanya tukang sihir itu yuqtal, dibunuh, min ghairi istidabah, tanpa dimintai taubat, tanpa dimintai taubat. Wahu kadzalik al-masyhur 'inda Ahmad wa bihi qala Malik ya bi anna 'ilma sihr la yazul bit taubah wa an Ahmad istadab fa in taba qubilat taubatuh. Kata Syamsur Rahman, zahirnya bahwasanya tukang sihir itu dibunuh tanpa dimintai taubat. Demikian juga masyhur dari Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Malik berpendapat seperti itu, karena ilmu sihir itu tidaklah hilang dengan taubat. tetap ada dan tetap saja ada di musim itu, tidak hilang dengan taubat. Dan riwayat dari Ahmad yang lain, yustatab, dimintai taubat. Fayantab aku bila taubat, kalau dia taubat maka diterima taubatnya. Masalah ini, hal yuktal sahir kufran am haddan. Jadi kita sebutkan dari pendapat yang kuat dari ulama, dari sahabah, dan apa yang telah dilakukan oleh sahabah, mereka membunuh tukang sihir. Cuma dibunuhnya tukang sihir itu apakah karena kekafirannya atau karena had, hukuman had, dia menyihir seseorang kemudian orang itu mati, apakah dibunuh dengan sebagai hukuman had ataukah dia dibunuh karena kafirnya dia. Maka disebutkan hingga nasihruhu minasir alladhi yakfuru bih sahibuhu fa yuqtal kufra. Kalau sihirnya itu sihir yang pelakunya tadi itu kafir, seperti menggunakan bantuan syaitan, fa yuqtal kufra, maka orang tersebut, tukang sihir tersebut, dibunuh karena kafirnya. Dibunuh karena kafirnya. Wahal istadar, dan apakah diminta taubat? Maka kita melihat kepada adab sahabat yang terdahulu, bahwasanya mereka tidak meminta taubat kepada tukang sihir. Jadi ini sahabat tidak diminta taubat, ya dibunuh langsung, dibunuh karena kekufurannya. Adapun dia bertaubat, dia itu dengan Allah, antara dia dengan Allah dia bertaubat. Tapi tidak kemudian dia bertaubat lalu diampuni dia, tidak dibunuh, tidak. Fadhahir annahu la yustatab. Maka secara zahir dari atar sahabat, apa yang mereka lakukan terhadap tukang sihir, mereka tidak minta enam untuk dia bertaubat. Nah ini fi'ilnya sahabat. Tapi kalau seorang hakim minta taubatnya, kamu taubat, maka tidak ada diingkari. Illa yu'lam tala'ubu, kecuali diketahui bahwasanya taubatnya hanya main-main dan taubatnya itu tidaklah dia jujur, maka tidak diterima taubatnya. Ini semua dikembalikan kepada hakim yang memutuskan hukuman adalah hakim, bukan pribadi-pribadi manusia. Mendapat tukang sihir langsung dia bunuh, tidak, dikembalikan kepada hakim, kepada penguasa, penguasa yang memberikan hukuman had, karena penguasa lah yang melaksanakan hukuman had bagi orang yang melakukan pelanggaran, bukan semua orang. Adapun kalau sihirnya itu bukan termasuk kekufuran, maka hakim memberikan hukuman kepadanya, bisa dengan dipenjara ataukah dipukul, bahkan boleh juga dibunuh. Allahu a'lam. Yang diantara hukuman bagi orang yang melakukan sihir. Jadi kesimpulannya, pendapat yang kuat bagi orang yang melakukan sihir dengan sihirnya istihdam syaitan yang sampai kepada kekufuran sihirnya itu, dibunuh. Pendapat yang kuat adalah dibunuh juga pendapatnya Syekh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala. Wa bihi qala Asy-Syafi'i li annahu dhanbun la yazunu syirki wal murjih setab wa dubba taubatu, dan Imam Syafi'i juga berpendapat bahwasanya dimintai taubat dan diterima taubatnya. Tetap yang lain, Mas'ud, Imam Ahmad, Ibn Malik, Abu Hanifah, ini hukumannya di sini. Hanya Imam Syafi'i dimintai taubat, kalau dia bertaubat diterima taubatnya. Wa lidzalika sah imanu sahara fil aum wa taubatuhum. Demikian itu karena setelah sahih telah benar keimanannya tukang-tukang sihir aum wa taubatuhum, dan terima taubatnya. Kemudian yang terakhir, qala al-musannif rahimahullahu taala wa sahhan Hafsah, dan juga sahih dari Hafsah, annaha amarat biqatli jariyah laha saharatha faqutilat wa kadzalika sahan Jundub. Saya dari Umar bin Khattab, sahih, memberitakan untuk membunuh tukang sihir. Demikian juga dari Hafsah radhiyallahu taala anha, anaknya Umar bin Khattab, Hafsah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau amarat memerintahkan bi qatli jariyatin laha, untuk membunuh jariah budaknya sendiri, Hafsah. Saharatha, yang budak tersebut telah menyihir Hafsah. Lalu Hafsah memerintahkan untuk dibunuh. Faqutilat, maka dibunuhlah tadi jariah yang telah menyihir Hafsah. Wa kadzalika sahha an Jundub. Demikian juga sahih dari Jundub. Jundub Al-Khair, jadi Jundub bin Abdullah, beliau membunuh tukang sihir. Wa qala Ahmad an thalatha min ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata oleh Imam Ahmad an thalathati min ashab an-nabi, bahwasanya ada tiga orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membunuh tukang sihir, Umar, Hafsah dan Jundub. Sahih qatl as-sahir an thalatha, telah sahih tentang dibunuhnya tukang sihir dari thalatha, dari tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar, Hafsah wa Jundub. Wallahu a'lam. Selesai pembahasan dari bab maja'a fisir. Kita cukup pasang sini dulu. Insyaallah taala masih dalam pembahasan tentang sihir pada pertemuan berikutnya, yaitu bayan penjelasan tentang macam-macam sihir. Kalau pembahasan ini adalah dalil yang datang tentang sihir, tentang hukum sihir adalah haram, dan pelakunya, orang yang melakukan sihir, kalau sihirnya itu sidam syaitan, maka dia kafir. Dan kita sudah menyebutkan juga pada pertemuan sebelumnya bahwasanya orang yang mempelajari, orang yang belajar dan orang yang mengamalkan sihir, semuanya kafir, hukumnya kafir. Kita telah menyebutkan dari pendapat ulama. Kita cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.